Pemirsa Damai Indonesiaku, Tadabur Al-Quran, kembali bersama saya di Damai Indonesiaku, Tadabur Al-Quran. Semoga menjadi Ramadan yang penuh berkah bagi kita semua dan sahur yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadabur Quran pada pagi ini akan mengambil hikmah dari Surah An-Nisa ayat 97. Dan tema besar Tadabur Quran kita pada pagi ini adalah berhijrahlah, akan lapang rezekimu. Ya, yang menjadi kegelisahan setiap orang kenapa tidak berani berhijrah adalah karena betapa daerah baru itu memang asing. Kekhawatiran akan kehilangan rezeki yang sekarang dan belum jelasnya suasana yang bakal dihadapi teman, keluarga, kerabat mana yang bakal menjadi orang terdekatnya di bumi hijrahnya. Semoga tadabur kita pada hari ini menggerakkan kita untuk senantiasa berhijrah seperti air yang mengalir, terus mengalir, suci dan mensucikan. Tidak seperti air yang tergenang, hijau, berlumut, tidak suci, apatah lagi mensucikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri. Qalu fima kuntum. Malaikat bertanya, kenapa kamu bisa mati dalam keadaan seperti ini? Qalu fima kuntum. Betapa jeleknya akhir cerita kehidupanmu. Ini asbabun nuzul daripada ayat ini. Dikisahkan ada orang Quraisy Makkah yang takut berhijrah bersama Rasulullah sampai terjadi perang Badar dan diwajibkan kepada setiap orang untuk berhijrah. Dan orang yang tidak niat hijrah lalu kemudian ikut perang Badar ini terkena panah nyasar. Lalu dia terbunuh. Pada orang seperti ini, orang yang tidak mau berhijrah dan terpaksa ikut berjihad tapi kemudian terkena panah nyasar. Kepada orang seperti ini malaikat berkata, betapa buruknya akhir kisah hidupnya. Qalu fima kuntum. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa, semoga kita tidak seperti orang ini. Orang ini kemudian berargumen, dan ini salah satu mujizat ilmiah Al-Qur'an, di mana orang yang mati tidak dalam keadaan berhijrah, bagaimana argumentasinya setelah dia berada di dalam kuburnya? Malaikat bertanya, dia menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Dia berkata, aku orang lemah saat itu. Aku tidak punya kemampuan untuk berhijrah. Aku ini tidak bisa berhijrah. Aku masih punya tanggungan. Ada banyak alasan. Ayat ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya orang itu bohong. Dia punya kemampuan untuk berhijrah, tapi dia tidak mau berhijrah. Ayat ini menggambarkan taubih. Betapa Allah memandang buruk mereka yang Allah tahu mereka mampu berhijrah, tapi mereka tidak mau berhijrah. Pemirsa, hijrah itu apa ya? Hijrah itu artinya berpindah dari satu tempat atau satu kondisi yang tidak bisa tegakkan agama Allah ke satu tempat atau ke satu kondisi di mana di situ kita bisa menegakkan agama Allah. Bentuk hijrah itu kalau kita gambarkan secara sunnah hadis Nabi SAW, la hijrata ba'dal fatah illal jihad wan niyyah. Itu tafsir hadis daripada ayat ini. Tidak ada hijrah pasca penaklukan kota Mekah. Yang ada adalah hijrah berjuang sungguh-sungguh. Dengan niat tekad yang kuat. Dari cara berpikir jahiliyah kepada cara berpikir Islam. Dari sikap mental penuh maksiat kepada sikap mental mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perilaku pendosa menjadi perilaku yang banyak melakukan ketaatan, ketaatan. Dari lingkungan sosial yang susah menegakkan agama Allah kepada lingkungan sosial di situ kita mudah menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara praktis hijrah itu ada 4 tahapannya. Pertama, hijrah akidah. Orang-orang yang tinggal di kawasan kafir, bagaimanapun enaknya, akan ada banyak keterbatasan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhijrahlah dari darul kufur kepada darul iman. Yang kedua adalah hijrah pemikiran. Ini tentu masuk dalam kategori hijrah akidah, tetapi overview, cara pandang melihat sesuatu. Misalnya, kenapa Bilal bin Rabah rela tubuhnya diseret-seret keliling kota Mekah? Rela pada akhirnya tertindas batu besar di dadanya. Untuk la ilaha illallah. Karena ada cara pandang bagi budak hitam ini. Apa gunanya hidup di dunia tanpa kemerdekaan pemikiran? Apa gunanya hidup di dunia ini tanpa kebebasan menegakkan agama Allah? Itu yang ada pada diri Bilal bin Rabah. Seperti hijrahnya Abu Bakar. Ini jenis hijrah yang kedua, yaitu hijrah selera, hijrah perasaan. Nanti setelah itu adalah hijrah keinginan. Yang ketiga, lalu kemudian selanjutnya adalah hijrah perilaku. Abu Bakar Siddiq, orang yang sangat lemah lembut, penyayang, santun, tutur katanya lembut. Tetapi dia yang memimpin langsung Harbur Riddah, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dia begitu kejam, keluar dari rumahnya, dia hunuskan pedang. Akan kutebas leher orang-orang yang tidak mau berzakat pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Umar bin Khattab sebelum berhijrah. Umar bin Khattab hanyalah serigala yang menerkam, serigala yang mencabik. Tapi setelah dia berhijrah, lihat, akan kubunuh siapa yang menghalangi orang-orang beriman untuk mendekati Ka'bah. Dan dia berikan segenap jiwanya, sekujur tubuhnya setelah dia berhijrah untuk tegaknya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pemirsa, berhijrah itu akan membuat hidup kita begitu terhormat, hidup kita begitu mulia. Kita tidak akan dihinakan saat kematian kita seperti dihinakannya orang-orang yang tidak mau berhijrah oleh para malaikat suci yang mencabut nyawa mereka. Tentu di ayat ini argumen kunna mustadu'afin, kami adalah orang-orang lemah, itu diterima. Jadi Islam pun membenarkan orang-orang lemah yang tidak bisa berhijrah. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa orang itu bisa berhijrah namun dia tidak mau berhijrah. Pemirsa, berhijrahlah karena hidupmu akan mulia. Baiklah pemirsa, jadilah orang yang mulia dengan berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damai Indonesiaku Tadabur Quran akan kembali sesaat lagi yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa Damai Indonesia Ku Tadabur Quran, kembali bersama saya dan kita lanjutkan bahasan surah An-Nisa ayat 97. Berhijrahlah, sungguh bumi Allah itu luas sekali. Lalu dilanjutkanlah argumentasi sekaligus dialog antara malaikat dan orang yang mati dalam keadaan terhina akibat tidak berhijrah. Malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'ah, wasi'ah tuhajiru fiha. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang yang tidak berhijrah ini, faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Orang-orang itu tempatnya neraka jahannam, dan jahannam itu sungguh seburuk-buruk tempat kembali. Saudaraku, memang ada ganjalan rasa takut berhijrah itu, dan biasanya memang berbicara masalah kesempitan di bumi hijrah, keterasingan di bumi hijrah, dan ketiadaan keluarga karib kerabat di bumi hijrah. Kekhawatiran ini memang menjadi sifat umumnya orang yang takut berhijrah. Tetapi Allah janjikan, dan percayalah pada janji Allah, bumi Allah itu luas. Yang penting pegang prinsip. Prinsip yang harus kita pegang jika kita ingin berhijrah adalah ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Ini bumi dibikin bulat seperti ini supaya tidak ada ujungnya. Memang sebagai ilustrasi gambaran bahwa memang bumi ini terlalu luas. Luas untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, bahaya kalau tidak hijrah itu. Faulaika ma'wahum jahannam. Ayat ini menggambarkan mereka itu tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Artinya bahwa berhijrah itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Dan tidak berhijrah itu hukumnya adalah berdosa besar bagi orang yang mampu. Untuk menguatkan motivasi kita dalam berhijrah, saya akan bacakan tafsir ayat dengan ayat. Di surah An-Nisa ayat 100 menerangkan lebih jauh, menafsirkan lebih jauh tentang surah An-Nisa ayat 97 yang kita tadaburi itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Allahu akbar. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, Allah jamin pasti akan mendapatkan muragaman katsira. Muragaman itu, ini lebih kepada kelapangan dalam urusan beragama. Jadi, orang-orang yang berhijrahnya karena Allah itu akan mendapatkan kemudahan beribadah, kemudahan mengamalkan ayat-ayat Allah, kemudahan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang membuat jengkel orang-orang yang dengki dan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala itu. Itu tafsir kata muragaman katsira. Wasa'ah. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, Allah jamin pasti luas rezekinya. Dari sisi keduniaan ini wasa'ah. Begitu As-Sa'di dalam tafsirnya. Bahwa hijrah itu akan membuat kita lapang dari kesempitan. Banyak kesejahteraan dari kemiskinan. Kalau untuk saat ini kira-kira Anda bekerja di satu tempat tidak bisa berjilbab, berhijrahlah. Anda berada di satu kelompok perusahaan tidak bisa menegakkan sholat, berhijrahlah. Buat apa bekerja di kantor mewah, lantai, berpuluh-puluh lantai, kalau pada akhirnya sholat itu hanya di samping meja kantor terus. Malas ke masjid. Bukan begitu cara hidup orang yang saleh. Dan bukan begitu cara cari rezeki. Lihat. Lihat Khadijah. Lihat seniornya Khadijah, Hajar. Allah, rezekinya begitu lapang. Safa, Marwah. Marwah, Safa. Seperti orang linglung Hajar itu mencari rezeki. Tapi pada akhirnya, zam-zam itu sumurnya di Safa atau di Marwah? tidak di sofa, tidak pula di marwah. Di mana? Di depan pintu Ka'bah. Tempat sujud orang-orang yang menegakkan sholat. Berhijrahlah. Begitu juga barangkali yang terpaksa jadi koruptor ini. Karena dia sudah terperangkap pada sistem, pada lingkaran setan. Misalnya pilkada, mau jadi bupati. Berat memang kalau tidak bekerja sama dengan investor politik yang akhirnya bakal merugikan rakyat. Saya berpesan begini. Hijrah akidah, hijrah pemikiran begini. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, milik Allah semua jabatan, milik Allah semua kekuasaan. Kamu bisa menjabat dengan uangmu, tapi kamu tidak bisa berkuasa dengan jabatanmu. Karena kekuasaan dan jabatan sepenuhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa berkuasa dengan cara yang tidak halal. Tapi kamu bukan agen kebaikan di balik kekuasaanmu. Karena yang Allah inginkan di balik semua kekuasaan, di balik semua jabatan adalah menjadi agen kebaikan. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Dan untuk menjadi penguasa, pejabat yang menjadi agen distributor kebaikan adalah orang-orang yang berhijrah secara akidah, berhijrah secara kepemilikan. Pemirsa, berhijrahlah. Bumi Allah itu luas sekali dan akan luas rezekimu juga. Pemirsa Damai Indonesiaku, Tadabur Quran kembali bersama saya. Kita lanjutkan ayatnya. Berhijrah sukses sebelum sampai tujuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim di surah An-Nisa ayat 100 lanjutannya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan karena mencontoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, summa yudrikul maut, lalu dia sudah mati sebelum sampai tujuan hijrahnya, faqad waqa'a ajruhu 'alallah, maka telah pasti balasan pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Belum sampai ke tujuan hijrah, sudah keburu mati, tapi sudah Allah sempurnakan pahalanya dan mendapatkan surganya. Kenapa? Wa kana Allahu ghafurur rahima. Karena kepada orang yang beriman Allah itu ghafur, banyak mengampunkan kesalahan dan dosa-dosa. Rahiman, mendaur ulang dosanya, bukan diputihkan tetapi didaur ulang dosanya menjadi pahala semuanya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Allahu Akbar. Sungguh aniaya orang yang tidak mau berhijrah padahal dia mampu. Saudaraku, ada kisah seorang pembunuh 100 orang. Satu hari dia ingin bertobat dan dia ingin berhijrah. Setelah membunuh 99 orang, masih berlumur darah tangannya. Masih ada bercak darah di bajunya. Dengan kesatria, orang yang hampir putus asa ini kemudian bertobat dan ingin berhijrah. Lalu datang bertemu seorang rahib. Dia berkata, aku telah membunuh 99 orang semasa hidupku. Masihkah ada harapan bagiku untuk bertobat dan berhijrah menjadi orang baik? Rahib ini mungkin terlalu sok suci, barangkali dia mengatakan kamu terlalu bejat. Tidak ada tempat buat kamu. neraka kamu. Gara-gara omongan dia sendiri, maka rahib itu dibunuh dan menjadi orang ke-100 yang dia bunuh dalam hidupnya. Sampai orang ini kemudian berjalan dan masih ada setitik harapan baginya untuk berubah. Bertemu dengan orang biasa yang saleh. Dan orang itu menasihati, masih. Pintu ampunan Allah itu begitu luas. Lebih luas daripada dosa-dosamu. Bertobatlah. Tapi orang saleh ini kemudian menasihati. Persoalan terbesar kamu sulit bertobat dan berhijrah karena kamu berada di lingkungan yang salah. Lingkungan kamu terlalu gampang membuatmu bermaksiat. Tinggalkan lingkungan itu. Orang ini kemudian komit untuk berhijrah. Dia tinggalkanlah lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan yang membuatnya bisa kembali ke masa lalu. Anehnya, ketika dia berjalan menuju tempat hijrahnya, dia sudah mati sebelum sampai tujuan. Ada dua malaikat berdiskusi untuk mengeksekusi nasib orang ini. Yang satu berkata, dia masuk neraka. Yang satu lagi berkata, tidak, dia masuk surga. Kesimpulannya, coba ukur jarak kematiannya dengan tempat maksiatnya dibanding jarak tempat wafatnya dengan menuju tempat hijrahnya lebih dekat mana? Ternyata lebih dekat tempat kematiannya dengan tempat menuju hijrahnya. Karena itu dia dimasukkan surga. Allahu Akbar. Orang yang berhijrah itu sudah sukses sebelum sampai tujuan. Narkoba misalnya, memang berat. Keluar dari lingkaran setan narkoba, wahai anak-anak muda Indonesia. Tapi saya pernah mendapati, demi Allah saya mendapati. Di dalam penjara, anak ini bertobat. Menyesal kenapa menjadi pecandu narkoba. Menangis. Ketika sakau di ujung sudut penjara, dia menangis. Dia merintih kesakitan. Dia ingin bertobat. Dia ingin hijrah. Tapi berada di dalam penjara. Di penjaranya dia berada di lingkungan orang-orang yang membuatnya harus kembali ke narkoba lagi. Tapi pemirsa, itulah Allah. Selalu menolong hambanya yang ingin berhijrah. Demi Allah. Seseorang yang saya kenal. Yang merekomen. Dan dia seorang ulama sebagai tahanan politik saat itu mengatakan, anak ini insya Allah mati dalam keadaan iman. Sebab dia menyebut la ilaha illallah di ujung kematiannya, di saat sakaunya. Allahu Akbar. Memang kurus kering tubuhnya dan dia kaku. Tetapi di ujung akhir hayatnya, orang ini mati dalam keadaan sakau. Sakaunya menyebut la ilaha illallah. Dia sudah sukses sebelum keluar penjara. Dia sudah diampunkan dosa-dosanya. Dan didaur ulang dosa-dosanya menjadi pahala semuanya. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Siapapun Anda yang sudah terlanjur jauh, tersesat dalam lingkaran setan maksiatmu, bangkit. Jangan buat iblis menang karena kamu putus asa. Jangan, bangkitlah. Bertobatlah. Berhijrahlah. Jangan berharap pujian manusia atau legalitas manusia. Berharaplah hanya kepada Allah. Karena Allah akan selalu ada bersamamu. Saudaraku, berhijrahlah. Karena kamu sudah sukses sebelum kamu sampai tujuan. Jika kita berniat untuk berhijrah menjadi lebih baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau belum sampai pada tujuannya dan terdahulu penuh dosa, Allah akan ampuni dan beri pahala, insya Allah. Jadi pemirsa, berhijrahlah. Damai Indonesia ku tadabur Quran yang dipersembahkan oleh Wadi Mortanto Sarung kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Damai Indonesia, Kutadabur Quran kembali bersama saya tentang hijrah. Sepertinya ada pemirsa di studio ini yang akan bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman. Firman. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menyuruh kita untuk berhijrah karena bumi Allah sangat luas. Iya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kiat sukses berhijrah yang sesungguhnya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaan bagus. Bagaimana kiat sukses berhijrah? Bagus sekali. Saya beri cerita. Nanti dari cerita ini mungkin akan bisa disimpulkan. Suhaib Ar-Rumi. Pemuda, kaya raya, anak orang kaya. Parfumnya saja dibeli dari Syam. Kadang fashionnya itu dibeli dari Roma atau Persia. Beberapa kue dan makanannya juga kadang minta dari Yaman. Sangat glamor hidupnya. Tapi setelah dia berhijrah bersama Rasulullah, dan ketika Rasulullah dan umat Islam akan berhijrah ke Madinah, dia punya aset yang banyak. Di tengah jalan diuntit, diikuti oleh orang Quraisy. Dia berkata, ada apa maksud kamu ikuti aku? Kamu kan orang kaya, dan bisa kaya karena di Mekah. Tunjukkan kepada saya di mana tempatmu, di mana kamu simpan itu harta kekayaan kamu. Apa kata Suhaib? Kamu semua, aku tidak akan pernah takut siapa kamu. Kamu coba hitung ada berapa anak panah di tempat panahnya. Semua ini bisa kubidik dan kamu tahu akulah orang terbaik memanah satu Mekah Raya. Akan kubunuh kalian satu persatu. Tapi aku ingin berhijrah. Lepaskan aku dan kutunjukkan kepadamu di mana tempat aku menyimpan hartaku. Itu Suhaib Ar-Rumi. Jadi ada kekuatan iman. Keberanian meninggalkan dunia yang kemarin. Berani kehilangan. Itu dulu dasarnya. Kalau ingin sukses berhijrah. Nah, sampai di tempat hijrah. Coba dengarkan cerita Abdurrahman bin Auf. Ketika ditawari kebunnya Abdullah bin Rabi, bahkan sampai kepada rumahnya dan ke istrinya kan. Apa kata Abdullah bin Rabi, Abdurrahman bin Auf, daluni ala suqil Madinah, tunjukkan di mana pasar di Madinah ini. Pagi hari dia menjadi kuli panggul, sore hari dia dapat penghasilan dari hasil kuli panggulnya di bumi hijrah di Madinah. Abdurrahman bin Auf adalah pengusaha kaya raya di Mekah, tapi dia pantang untuk menerima belas kasih orang lain. Jadi kuli panggul dari pagi sampai sore di pasar Uqaz di Mekah. Dan hasilnya dia belikan keju bening. Dan separuhnya dikasih kepada Abdullah bin Rabi'. Itu orang sukses di bumi hijrah. Yang akhirnya dia kaya raya lagi di Madinah. Karenanya kalau ingin sukses berhijrah yang kedua, harus bergabung dengan komunitas hijrah. Jangan sendirian. Jangan kembali ke masa lalu, bergabung dengan komunitas hijrah. Dan yang ketiga, harus berwala kepada orang beriman. Jadi kalau ingin hijrahnya itu kuat, misalnya Anda berhijrah dari sebuah tempat kerja yang penuh maksiat, gitu ya, kan kasihan, seumur hidup kerjanya menjadi pramusaji minuman keras. Orang yang kerjanya menjadi pramusaji minuman keras, ini saya sebut, sekedar untuk jadi member neraka saja dia perlu seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Dia harus pindah ke tempat kerja yang baru. Tapi tempat kerja yang baru pilih. Bosnya mukmin atau tidak. Supaya tidak menghabiskan waktu dan tenaga. Untuk seseorang yang tidak bisa membawa kita kepada surga. Kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tiga prinsip sukses kalau ingin berhijrah. Pemirsa Damai Indonesia ku, Tadabur Quran. Kalau ingin sukses lagi dan lebih sukses lagi dalam berhijrah, mau tidak mau kita harus pakai buku panduan hijrah, yakni Al-Quran Al-Karim. Lihat bagaimana tahapan Rasulullah sebelum hijrah. 13 tahun di Mekah membangun akidah. Baru kemudian 10 tahun di Mekah membangun tatanan sosial. Jadi maksudnya begini. kalau nanti mau tobat, jangan mendadak pakai serban atau pakai jubahnya dulu. Enggak begitu caranya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi rumusnya kalau ingin sukses hijrahnya, apa yang diperintahkan oleh Rasul, laksanakan semampumu. Tapi apa yang dilarang, tinggalkan secara total. Gitu. Apa yang kuperintahkan kepada kalian, laksanakan semampunya. Tapi yang kularang, tinggalkan secara total. Jangan dibalik. Menjalankan perintah total, meninggalkan larangan sedikit-sedikit. Ini gagal hijrahnya biasanya. Nah jadi, kalau mau sukses berhijrah, fattaqullaha mastata'tum. Takwa dulu semampunya, dan setelah itu tinggalkan dosa-dosa sekuat tenaga. Pemirsa Damai Indonesiaku, Tadabur Quran, berhijrahlah karena kamu akan sukses. Kembali bersama saya di program Damai Indonesiaku, Tadabur Quran. Sebagai kesimpulan materi di segmen akhir ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri, malaikat menghina mereka, kenapa kamu bisa mati dalam keadaan seperti ini? Pelacur seksual memang hina. Tetapi pelacur intelektual lebih hina daripada pelacur seksual. Seorang koruptor bisa untuk tidak korupsi. Seorang pejabat bisa hidup tanpa korupsi. Tapi kalau dia tidak mau berhenti, dia tidak lebih bagus dari pelacur seksual. Karena pelacur intelektual lebih bahaya daripada pelacur seksual yang hanya merusak dirinya. Sementara pelacur intelektual merusak banyak orang di negeri ini. Tapi, kalau belum juga mau berhenti. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Mereka itu tempatnya adalah seburuk-buruk tempat kembali. Neraka Jahannam. Kenapa neraka Jahannam adalah neraka paling buruk? Karena jaraknya di antara semua neraka yang paling jauh dari Arsyur Rahman. Bagi yang ingin kembali dan berhijrah dari masa lalunya di bulan suci Ramadan ini, mendekatlah kepada Arsyur Rahman dengan menjadikan kalbumu. Kalbumu sebagai arasnya Rahman. Kalau ada tempat paling suci untuk Allah kunjungi di muka bumi ini, bukan Ka'bah. Tapi kalbu yang selalu disebut di situ nama Allah. Kalbu yang selalu dimasukkan ke dalamnya ayat-ayat Allah. Kalbu yang seperti ini akan dihujamkan rasa cinta oleh Allah ke dalam hatinya. Kesimpulan yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah karena Allah seperti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan muragaman kelapangan menegakkan agama yang membuat tambah benci musuh-musuh Allah itu, kelapangan menegakkan agama Allah yang membuat jengkel para pendengki-pendengki itu. Itu muragaman kasira. Wasa'ah. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya akan dilapangkan rezekinya. Tidak akan kekurangan. Akan datang rezeki untuknya dari mana saja arahnya. Tapi ada yang lebih penting lagi. Sekarang tidak ada kata terlambat. Berhijrahlah. Karena orang yang berhijrah itu sudah sukses. Sudah sukses sebelum sampai tujuan hijrahnya. kalau pagi hari ini kita berniat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku hambamu yang penuh dosa ini ingin berhijrah kepadamu. Aku yang telah menganiaya diriku sendiri ini, aku ingin berhijrah mencontoh Rasulmu. Aku ingin berhijrah kepada ketaatan dari maksiat ini, ya Allah. Aku ingin keluar dari perangkap lingkaran setan seleraku sendiri. Aku ingin keluar dari keinginan-keinginan sesatku selama ini, ya Allah. Anda cuma diminta untuk sungguh-sungguh menyatakan itu di dalam hatimu. Setelah itu Anda cuma diminta untuk memulai saat ini juga. Dari yang terkecil, tidak usah berpikir yang muluk-muluk. Dari yang paling gampang, dari yang paling bisa kamu kerjakan. Setelah itu tunggu. Allah yang akan mampukan kamu. Allah yang akan kuatkan kamu. Allah yang akan keluarkan kamu dari lumpur kesesatanmu. Allah yang akan lepaskan kamu dari jerat-jerat syaitan. Utamanya di bulan suci Ramadan ini. Beristighfarlah. Terutama di sepertiga akhir malam. Saran saya, bagi yang ingin memulai hijrah seperti sekarang ini. Gampang sekali. Cukup katakan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nyatakan itu sejujur-jujurnya di dalam hatimu. Tunggu setelah itu keajaibannya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku Tadabur Quran, berhijrahlah karena kamu pasti sukses. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Surat At-Taubah ayat 20. Baik pemirsa, satu jam sudah kami menemani santap sahur Anda pada pagi hari ini. Semoga pembahasan dan kajian kita pada pagi hari ini mengenai hijrah akan memberikan banyak manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Saksikan terus Damai Indonesiaku Tadabur Quran setiap harinya, tentu saja esok pagi juga, setiap pukul 3 hingga 4 pagi hanya di TV One. Damai Indonesiaku Tadabur Quran dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Baik pemirsa, saya Nuri Maulida pamit undur diri, insya Allah kita bertemu kembali esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun dosa.